إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله رحمني ورحمكم الله جميعا اتقوا الله حق التقوى واشكروه على نعمه الكثيرة وأجلها نعمة الإسلام ونعمة القرآن عباد الله جماعة صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله marilah kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa dan syukurilah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang banyak dan yang paling besarnya adalah nikmatul Islam dan nikmatul Quran. Allah ta'ala berfirman, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Katakan wahai Muhammad, bifadlillahi wa birahmatih, dengan keutamaan Allah dan rahmatnya, fabidhalika falyafrahu, dengan itu hendaklah mereka bergembira, mensyukuri nikmat al-Islam wa nikmatul Quran. Huwa khairu mimma yajma'un, dan itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari dunia. Ibadallah, inna hadzal Quran alladhi baina aydina yassarallahu lahu lana man tamassaka bihi naja wa man a'rada anhu halaka. Sesungguhnya Al-Quran yang ada di antara kita, yang ada di tengah-tengah kita, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk kita. Barang siapa yang berpegang teguh dengannya, maka dia akan selamat. Wa man a'rada anhu halaka, dan barang siapa yang berpaling darinya, tidak mau membacanya atau tidak mau mempelajari membacanya, atau dia membacanya tapi tidak memahami maknanya, tidak mau mempelajari isinya, dan tidak mau beramal dengannya, berpaling dari Al-Quran. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq. Al-Quran yang merupakan nikmat yang terbesar, atau diantara nikmat yang terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat ini, maka tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari azab Allah dan beruntung dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala illa man tamassaka bihadzal Qur'an al-'adzim alladzi baina aydina, kecuali dengan berpegang teguh dengan Al-Qur'an, Al-Qur'anul 'Adzim yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita, dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk beramal dengannya dan berpegang teguh dengannya. Ibadallah, Al-Quran fihi al-huda wal-nur wa fihi asy-syifa' war-rahmah, di dalamnya ada cahaya dan petunjuk, di dalamnya ada obat penawar terhadap penyakit-penyakit hati, di dalamnya ada rahmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sungguh Al-Qur'an ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati, dan memberikan kabar gembira kepada al-mu'minun, orang-orang yang beriman yang melakukan kebajikan, bahwasanya bagi mereka adalah pahala yang besar. Wa qala ta'ala wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmah, dan kami turunkan dari Al-Quran ma huwa shifa'u wa rahmatun lil mu'minin, padanya ada penawar obat terhadap penyakit-penyakit hati, wa rahmah dan rahmat, wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara, dan Al-Quran itu tidak menambah bagi orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Ayuhan nasu ibadallah, demikianlah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat Al-Qur'an. Innahu hujjatun alaina, Al-Qur'an merupakan hujjah atas kita yang wajib untuk kita amalkan. Jika kita mengamalkannya, maka Al-Quran akan menjadi hujjah untuk kita. Namun jika kita meninggalkan mengamalkannya, kita berpaling darinya, tidak mau membacanya, tidak mau memahami isinya, tidak mau beramal dengannya, maka Al-Quran akan menjadi hujjah atas kita. Allah Ta'ala berfirman, wa uhya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagh, dan telah diwahyukan kepadaku Al-Quran ini supaya aku memberikan peringatan kepada kalian dan kepada orang-orang yang sampai kepadanya Al-Quran. Wa qala an-nabi alaihi salatu wassalam, Al-Quran hujjatun laka au alaik, Al-Quran itu adalah hujjah untukmu jika engkau mengamalkannya, au alaika, ataukah Al-Quran bisa menjadi hujjah atasmu jika engkau meninggalkan beramal dengannya. Falnarji ila kitabina, falnarji ila kitab rabbina, walnata'ammalhu, walnatadabbarhu. Hendaknya kita semua ibadallah menjadikan Al-Quran sebagai marji', memahami isinya, mentadabburinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaik liyadabbaru ayatih waliyatadhakkara ulul albab, kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad supaya mereka mentadabburi isinya dan supaya orang-orang yang berakal mengambil pelajaran darinya. Na'am ibadallah, hadha huwa kitabullah, inilah kitabullah Al-Quran yang merupakan hidayah dan petunjuk bagi seluruh manusia. Basyirun wa nadhir. Di dalamnya ada berita gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan di dalamnya ada peringatan bagi orang-orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bermaksiat dan durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fihil huda wan nur. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yashrahu bihi Allah. Yashrahu Allahu bihi as-sudur. Wa yuniru bihi al-qulub. Dengannya Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan hati-hati kita. Bagi orang yang biasa dan banyak membaca Al-Quran, maka dia akan merasakan kelapangan hati, tersingkirkan darinya kesempitan hati, penyakit-penyakit hati yang dia rasakan akan terobati dengannya. Wa yuniru bihi al-basair. Dengan Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan penglihatan-penglihatan, menerangkan hati-hati kita. Dengannya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada as-siratul mustaqim, dan menjaga seseorang dari kesesatan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhannas ibadallah, hadha huwa al-Quran, huwa kitabullah subhanahu wa ta'ala, wa kalamuhu alladhi takallama bih, kalamuhu alladhi huwa khairul kalam wa asdaqul kalam. Al-Quran merupakan kitabullah, kalamullah, yang merupakan sebaik-baik kalam, sebenar-benar kalam. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengannya dan menurunkannya kepada Rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam biwasitati Jibril, dengan perantaraan Jibril. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam ballaghahu ila ummatih. Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan Al-Quran kepada umatnya, dan kemudian tatanaqalahu ummatuhu jilan ba'da jil ila an yarisallahu al-ardha wa man 'alayha. Kemudian dinukil oleh umatnya dari satu generasi ke generasi berikutnya, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mewarisi, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mewarisi bumi beserta apa yang ada di atasnya, yaitu dengan datangnya hari kiamat. Na'am ibadallah, hadha huwa al-Quran alladhi yahfaduhu al-kibar was-sighar war-rijal wan-nisa muyassar. Al-Quran yang dihafal oleh orang tua maupun anak-anak, laki-laki maupun wanita, orang Arab maupun orang Ajam. Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Abdul lafzi wa ladhidhu tilawah wa khafifun ala lisan. Manis dan lezat diucapkan, ringan untuk diucapkan oleh lidah-lidah kita, sekalipun kita orang Ajam. Merupakan nurun lil qalb, cahaya bagi hati kita. Wa tariqun ila Allah subhanahu wa ta'ala, dan jalan untuk sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ayyu ni'matin akbaru min hadhihi ni'mah. Apakah ada nikmat yang lebih besar lagi daripada nikmat ini? Ibadallah, cukuplah Al-Qur'an itu sebagai kalamullah, kalamullah subhanahu wa ta'ala. Cukup Al-Qur'an sebagai kalam Allah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzi la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Cukup Al-Qur'an itu kalamullah yang tidak bisa didatangi oleh kebatilan dari depan maupun dari belakang. Na'am ibadallah, orang-orang kafir di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, mereka menuduh Al-Quran adalah hasil karya seorang manusia yang bernama Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka menyangka Al-Quran merupakan buatan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, seorang manusia biasa. Allah subhanahu wa ta'ala menantang mereka semua, orang-orang Arab yang terkenal dengan kefasihan mereka, terkenal dengan lugah mereka, sastra mereka, terkenal dengan syair-syair mereka. Jin dan manusia, Allah subhanahu wa ta'ala tantang mereka untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran, untuk mendatangkan Al-Quran, untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran yang mereka tuduh itu adalah buatan seorang manusia. Dalam suratul Isra, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ لَئِنِ جَتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِرًا. Katakan wahai Muhammad, kalau seandainya berkumpul seluruh makhluk jin dan manusia, ayatu bimithli hadzal Quran, untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran ini, Al-Quran seluruhnya, tentu mereka tidak akan mampu mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran seluruhnya, 30 juz, tidak mampu mereka. Nah, padahal mereka menuduh Nabi SAW membuat Al-Quran, merekayasa Al-Quran. Al-Quran adalah hasil karya Muhammad SAW. Namun setelah ditantang, ternyata mereka tidak mampu. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira, walaupun di antara mereka satu sama lain saling membantu. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surat Hud, Allah Ta'ala menantang mereka yang sebelumnya tidak bisa mendatangkan seluruh Al-Quran. Allah tantang untuk mendatangkan hanya 10 surat saja. Mereka ditantang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendatangkan 10 surat saja. Jika memang kalian menyangka Al-Quran itu adalah buatan manusia, datangkan yang semisalnya seperti 10 surat. 10 surat. Am yakulu naftarah, qul fa'tu bi asyri suwarin mithlih wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Apakah mereka menyangka bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam membuat-buat Al-Qur'an? Katakan wahai Muhammad, fa'tu bi asyri suwarin mithlih, datangkan 10 surat saja yang semisalnya. Wad'u man istata'tum min dunillahi, dan kumpulkan siapa yang kalian mampu selain Allah subhanahu wa ta'ala semuanya. Fa'ilam yasajibu fa'alam annama unzila bi'ilmillah. Jika mereka tidak mampu, ketahuilah bahwasanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala menantang mereka untuk mendatangkan satu surat saja yang paling ringkas, satu surat yang paling pendek. Ditantang mendatangkan seluruh Al-Quran, tidak mampu. Ditantang mendatangkan 10 surat, tidak mampu. Tantangan yang paling ringan agar mereka mendatangkan satu surat saja. Fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Datangkan satu surat saja semisal Al-Qur'an. Dan panggil, kumpulkan seluruh penolong-penolong kalian jika kalian benar-benar jujur dalam tuduhan kalian. Fa in lam taf'alu, jika kalian tidak mampu, al-khitab lahum, pembicaraan ini ditujukan kepada mereka, orang-orang Arab ketika itu, tidak mampu. Walan taf'alu fil mustaqbal ila yaumil qiyamah. Dan kalian tidak akan mampu, semua orang tidak mampu mendatangkan walaupun satu surat saja, semisal Al-Quran, sampai hari kiamat. Fattaqun narul lati u'iddat lil kafirin. Fattaqun narul lati waquduha an-nas wal hijaru u'iddat lil kafirin. Maka takutlah terhadap neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, disiapkan untuk orang-orang kafir. Naam ibadallah, Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala mensifati Al-Quran, fihil khair wal barakah, dalamnya ada kebaikan dan barakah, dan dia adalah mukjizat sepanjang masa ila an taqum as-sa'ah. Surat yang paling ringkas dalam Al-Quran terdiri dari 3 ayat. Tidak mampu mereka datangkan Suratul Asr misalkan, tidak mampu mereka datangkan yang semisal dengannya. Suratul Asr yang di dalamnya terkandung kebaikan yang banyak, bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, "Lau ma anzalallahu suratan ala khalqihi ila hadhihi surah la wasi'atkum." Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan surat dalam Al-Quran kecuali surah ini, maka itu mencukupi mereka. Karena kandungannya yang mengajak kepada iman, amal soleh, bersabar, berdakwah dan bersabar di atasnya. Hampir seluruh kita menghafal suratul asr. Akan tetapi pertanyaan yang muncul adalah, apakah kita telah memahami kandungannya, kandungan maknanya? Apakah kita telah beramal dengannya? Tidak cukup banyak membaca Al-Quran, banyak menghafal Al-Quran, tapi meninggalkan untuk memahami maknanya, meninggalkan untuk beramal dengannya. Al-amalu bi kitabillahi subhanahu wa ta'ala, hadha huwal matlub. Beramal dengan kitabullah subhanahu wa ta'ala, inilah yang diinginkan dari kita sekalian. Aku luqawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadhal qur'ana mahjura. Dan rasul berkata, wahai Rabbku, sungguhnya umatku menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya Rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam mengeluhkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentang keadaan umatnya yang banyak meninggalkan Al-Quran, banyak memboikot Al-Quran. Naam ibadallah, kathirun minan nas yahjurun al-Quran, banyak di antara kita yang memboikot Al-Quran dalam artian meninggalkan Al-Quran, meninggalkan membacanya. Berlalu hari demi hari, pekan, bulan, bahkan di antara mereka ada yang tidak membaca Al-Quran dalam setahun. Masyaallah, salamu alafiyah. Satu tahun, tidak usah menghitung pekan atau bulan, satu tahun dia tidak membaca Al-Quran. Maka ini termasuk di antara memboikot Al-Quran, satu tahun tidak baca Quran, atau baca Quran sekali setahun, bulan Ramadan saja. Setelah bulan Ramadan keluar, kebiasaan dia membaca Al-Quran ditinggalkan. Hadza minal hajar, barakallahu fikum. Ini termasuk di antara memboikot Al-Quran, sesuatu yang sangat tercela. Dan ulama mengatakan bahwasanya di antara bentuk boikot Al-Quran yang lain adalah meninggalkan mempelajari tafsirnya, kandungan maknanya. Mungkin di sana ada orang yang rajin membaca Al-Quran siang malam, banyak menghafal Al-Quran, tapi tidak mau mempelajari maknanya, tidak mau memahami isinya. Dia menghafal beberapa juz, bahkan di antara mereka ada yang telah menghafal seluruh Al-Quran 114 surat 30 juz, tapi tidak memahami apa yang dia baca. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran supaya kita mau mentadabburi maknanya. Karena tidak ada jalan yang lain untuk kita bisa mengamalkan Al-Quran kecuali dengan mentadabburi maknanya, mengetahui hukum-hukum dalamnya. Dan jenis yang ketiga dari hajjul Quran adalah meninggalkan beramal dengan Al-Quran. Ini juga tercela, disebabkan karena tujuan daripada Al-Quran diturunkan adalah untuk diamalkan. Banyak di antara kita yang hafalannya banyak, rajin menghadiri majelis ta'lim, ta'lim tafsir, dars tafsir, tapi tidak beramal dengan Al-Quran. Ini juga termasuk di antara hajrul Quran. Dan yang terakhir yang disebutkan oleh ulama di antara jenis memboikot Al-Quran adalah hajrul hukmi bil Quran, meninggalkan berhukum dengan Al-Quran. Banyak di antara negara-negara muslimi, negara muslim mengaku sebagai negara muslim tapi tidak mau berhukum dengan Al-Quran. Mengaku sebagai negara muslim tapi berhukum dengan undang-undang buatan manusia. Ini juga termasuk di antara hajrul Quran. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran supaya manusia berhukum dengannya di dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum. Kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya, fahkum bainahum. Hendaknya engkau memberikan hukum di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an supaya dijadikan sebagai landasan hukum, supaya kita berhukum dengannya. Fa 'ala kulli muslimin wa 'ala kulli hamil al-Qur'an an ya'mal bil Qur'an. Maka wajib bagi setiap muslim, wajib bagi setiap penghafal Al-Qur'an untuk beramal dengan Al-Qur'an. Karena kalau tidak, maka Al-Quran itu akan menjadi hujjah atas kita. Falas Allah Subhanahu wa taala an yuwaffiqana li ta'allum al-Quran wa tilawatihi wa an na'mala bil Quran innahu waliyu dhalika wal qadiru alaihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa aqimish shalah.